Kan langsung dikasih sebuah lagu dari Tepos kembali. Ada Ratapan Anak Tiri. Mama. penampilan yang dahsyat dengan suara vokalnya dari Rista Mesta.